Tapi bagaimana kalau Allah tidak mengakuinya? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Semuanya mengaku salaf. Semuanya mengaku sunni salafi. Semuanya mengaku kami pengikut generasi utama. Tetapi kalau ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip salaf, tidak berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah, bagaimana mungkin bisa diterima pengakuan mereka? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan pada mereka, berikan kepada kami burhanakum in kuntum sadiqin, kalau kalian memang jujur. Qala al-muqaddimah, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بليه حفظه الله المؤلف شيخ عبد الله بن صلفيق القاسمي حفظه الله تعالى memulai kitabnya dengan muqaddimah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika berbicara atau berkhutbah. Bahkan juga dilanjutkan dengan amma ba'du fa inna khairal hadis kalamullah wa khairal hadi khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي الوقت الذي يجب أن يتكاتف فيه المنتسبون لنشر العلم والدعوة إلى الله تحت راية الكتاب والسنة لكي يعملوا على نشر الإيمان والتوحيد بين العباد وتعليم الناس وأحكام الدين ويسير على خط السلف في نشر العلم والالتفاف حول العلماء ويعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويلتفوا حول جماعة المسلمين الواحدة ويصبحوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فتعود له مكانتهم وهيبتهم بين العالم فإنهم بدلا من ذلك أصبحوا جماعات وأحزاب. Agak panjang memang kalimatnya, tetapi memang disinilah akhir dari tatimah kesempurnaan kalimatnya. Artinya ketika disebutkan di waktu yang demikian, demikian, demikian, yang seharusnya demikian, demikian, demikian, ternyata justru yang terjadi sebaliknya. Kita terjemahkan. Kata beliau, di waktu yang seharusnya kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah, seharusnya yatakataf, saling mendukung, saling membantu, saling membela, di bawah bendera al-kitab wa sunnah. Tahta rayat al-kitab wa sunnah. Likai ya'malu ala nasril iman. Agar mereka beramal untuk menyebarkan keimanan dan tauhid di antara para hamba. Di waktu yang semestinya mereka ta'limun nas, menyebarkan pengajaran pada manusia, yang seharusnya menyebarkan ilmu, ahkamuddin, hukum-hukum agama. Wa yasiru ala khattis salaf, yang harusnya mereka menjalani garis yang telah digariskan oleh salaf. Fi nashril ilm, dalam menyebarkan ilmu. Waltifaf haulal ulama, yang seharusnya mereka itu iltifaf, bergabung di sekitar para ulama. Yani duduk bersimpuh di sekitar para ulama. Wa ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la yatafarraqu, yang seharusnya mereka bersama-sama beri'tisam, berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wa yaltafu haula jama'atil muslimin al-wahidah, yang harusnya mereka bergabung bersama jamaah kaum muslimin yang satu. Ingat, yang namanya jamaah kaum muslimin cuma satu. Adapun jamaah-jamaah kecil yang ternyata kalimat jamaah itu adalah nama kelompok, nama organisasi, maka itu firqah, bukan jamaah. Jamaah kaum muslimin adalah kaum muslimin dengan penguasanya. Jamaah kaum muslimin adalah pengikut para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, yang Nabi menyatakan ma ana alaihi wa ashabi. Itu jamaah. Di waktu yang seharusnya mereka bergabung bersama jamaah kaum muslimin yang satu. Wa yusbihu kal jasadil wahid, sehingga mereka menjadi seperti satu jasad. Idza syaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was-sahr. Yang jika ada yang merasakan sakit salah satu anggota badannya, niscaya seluruh tubuhnya akan merasakan sakitnya, akan ikut merasakan dengan humma was-sahr. Humma, demam. Sahr, tidak bisa tidur. Fata'udu lahum makanatuhum wa haibatuhum bainal 'alam. Yang dengan itu semua, niscaya akan kembali kepada mereka kedudukan mereka yang kokoh, kewibawaan mereka di antara seluruh alam. Fa innahum badalan min dalik, tetapi kenyataannya bukannya mereka mengerjakan semua itu, justru badalan min dalik, justru sebaliknya, penggantinya, malah asbahu jama'atin wa ahzaba, ternyata menjadi berjamaah-jamaah, berhizib-hizib, berkelompok-kelompok, mutafarriqin, muta'adin, berpecah belah, muta'adin, saling bermusuhan. Yuwaluna wa yu'adun lil ahzab, mereka saling berwala dan bermusuhan karena hizibnya, mencintai dan membenci karena asabiyah kelompoknya. Lil ahzabi wal ashkhas, ta'asub dengan hizib-hizibnya atau ta'asub dengan person-personnya, orang per orangnya. Mubta'idina kullal bu'd an maslakil ulama, mereka justru menjauh kullal bu'd, sejauh-jauhnya dari maslakul ulama, dari jalannya para ulama. Wa maslakus salafus salih, menjauh dari jalannya para salafus salih. Qad tajarat bihimul ahwa, mereka sudah menjalar pada diri-diri mereka, sudah dijangkiti diri-diri mereka dengan hawa nafsu. Kama yatajaral kalab bi sahibih, seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim rahimahullah, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. umat terdahulu berpecah menjadi 71 fil ahwa. Nasrani berpecah menjadi 72 fil ahwa. Dan umat ini berpecah menjadi 73 fil ahwa. Tatajara tilkal ahwa. Tatajara bihim tilkal ahwa. Kama yatajara al-kalab bisahibihi. La yada' minhu irqan illa dakhala. Hawa nafsu menjalar pada mereka. Menjangkiti mereka. Seperti penyakit rabies yang menjalar pada penderitanya. Tidak tersisa satu urat pun. Tidak tersisa satu sendi pun. La yabqa minhu irqan wala mifsalan illa dakhala. Kecuali dimasukinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang terjadi pada umat ini. Yang seharusnya mereka bersatu padu, bantu-membantu, tolong-menolong, menegakkan dakwah tauhid was sunnah, bantu-membantu untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada kitab dan sunnah, kepada pemahaman para salafus saleh, kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu yang seharusnya. Ternyata badalan min dhalik, ternyata bukan itu yang dilakukan, malah mereka berpecah belah, bercerai-berai, saling bermusuhan karena masalah hizbiyah, karena masalah asabiyah, karena masalah yang kaitannya dengan hizibnya atau person-person yang mereka pegang sebagai tokohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa turika al-i'timad 'ala al-kitab was sunnah. Akhirnya ditinggalkan penyandaran kepada kitab dan sunnah dan athar-athar salaf dalam mengambil pemahaman agama. Tidak lagi bersandar pada Quran, tidak lagi bersandar pada sunnah, tidak pula bersandar kepada athar-athar salaf, riwayat-riwayat dari salaf, dalam mengambil pemahaman ilmu. Pokoknya apa yang sesuai dengan hawa, mereka akan ambil. Pokoknya apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, mereka akan tarik ayat tadi, akan tarik hadis tadi kepada apa yang mereka maksud. Wa tumida 'alal ara, yaitu mereka menyandarkan pemahamannya pada ra'yu-ra'yu. Ara, pendapat-pendapat rijal, ima pendapat mereka sendiri atau pendapat tokoh-tokoh mereka sendiri. Wa'tumida 'ala ara'ir rijal, jadilah mereka menyandarkan pemahaman mereka pada pendapat-pendapat manusia. Wa zakhrafatil aqwal, dan kepada ucapan-ucapan yang dihias, yang kelihatan indah ternyata menipu. Zukhrufal qawli ghurura. Wa umitat haibatul ilmi wal ulama. Akhirnya kewibawaan ilmu dan kewibawaan ulama mulai padam, mulai mati. Tidak lagi menghargai ilmu, tidak lagi menghargai ulama. Direndahkan ulama. Dianggap tidak mengerti fiqhil waqi', dianggap tidak mengerti situasi dan kondisi, dianggap tidak mengerti urusan-urusan kekinian. Dianggap pikirannya kuno, dianggap pemahamannya pemahaman jumud tertutup. Khonibdina azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga umitat haibatu ahli al-athar min al-qulub. Dimatikan kewibawaan para ulama ahlul athar, pembawa-pembawa riwayat, pembawa-pembawa hadis. Wa asbaha al-iltifafu hawla al-mufakkirin wa ahli ar-ra'i. Akhirnya jadilah bergabungnya mereka bukan kepada ulama. Dianggap ulama enggak ngerti apa-apa. Percuma. Ngapain kalian bertanya pada ulama di Saudi sana? Mereka enggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Mereka enggak ngerti fiqhul waqi'. Mereka enggak baca koran, mereka enggak baca berita. Mereka enggak tahu apa yang terjadi di sini. Enggak usah tanya mereka. Baik, kalau begitu siapa penggantinya? Kepada siapa kita bertanya? Mereka tunjukkan fulan wa fulan yang ternyata bukan ulama tetapi mufakir, pemikir-pemikir Islam. Tukang lamun. Iya kan? Mikir, itu kan lamun. Qala asbaha al-iltifaf haula al-mufakkirin wa ahli ar-ra'i. Akhirnya mereka berkumpulnya di sekitar para pemikir-pemikir ahlur ra'yi yang hanya mengikuti pendapat pribadinya sendiri. Wa'udzimu fil qulub. Dan mereka jadikan orang-orang ini sebagai orang besar, tokoh yang hebat. Ila akhir. Fantasharal jahlu. Akhirnya menyebar kebodohan-kebodohan. Wal bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Wa matal ilmu wal wara', akhirnya mati ilmu dan wara', kehati-hatian. Mereka tidak lagi bersandar dengan ilmu setiap pembicaraan mereka. Mereka tidak lagi berdalil dengan hujjah, dengan ayat dan hadis dalam pendapat-pendapat mereka. Selalu, setiap mereka berbicara, mereka berkata, bukankah begini, berarti akan begini. Kalau begini, saya akan begitu. Tidak ada qala Allah wala qala Rasul. Kalaupun ada qala Allah qala Rasul, mereka akan tafsirkan sesuai dengan selera mereka. Tidak mengikuti para ulama. Ketika dikatakan pada mereka, kenapa enggak meminta pemahaman ayat ini, hadis ini kepada para ulama? Mereka akan mencemooh dan merendahkannya. Karena sudah jatuh haibahnya di mata mereka. Sudah jatuh kehormatan ulama di mata mereka dan di hati mereka. Sehingga mereka akan berkata, ngapain tanya ulama? Mereka gak akan ngerti tentang kejadian di sini. Situasi politik dan kondisi politik, gak ngerti mereka. Khamil bin a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyatakan, ihtimam kalian dengan ilmu, pentingkan ilmu, pentingkan ilmu. La tadkhul fis siyasah, jangan masuk ke politik. Mereka terbalik. Harus, santri harus berpolitik. Belajar-belajar terus di pondok, kamu akan jadi jumud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertolak belakang nasihat ulama dengan nasihat para hizbiyun, politikus-politikus. Para ulama kibar menyatakan jangan. Itu bukan sunnah. Cara-cara bid'ah jauhi. Gak usah ikut-ikutan. Yang ini muslim, yang itu muslim. Semuanya muslim. Apa bedanya? Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sebaliknya haula ad'iyatus sunnah. Kami gak berbicara tentang mereka. Mereka yang terang-terangan bahwa kami ahlul bid'ah. Kami gak peduli dengan mereka. Mereka yang berkata kami tidak ikut sunnah. Kami gak mau ngikut salaf. Itu kami gak hitung. Yang kita bicarakan adalah yang ngaku sunni, ngaku salafi. Tetapi ucapannya persis sama dengan haula al-hizbiyun, siyasiyun, politikus-politikus. Sama ucapannya dengan siyasiyun. Kalian harus ikut berpartisipasi. Kalian harus ikut ini, harus ikut itu. Ila akhirnya. Digeser dari majelis ilmu ke kancah. Pertikaian sesama kaum muslimin. Diseret dari pondok-pondok pesantren, dikeluarkan, kemudian diajak untuk hura-hura yang tidak ada manfaatnya. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulailah mereka berlomba-lomba dalam perkara-perkara politik dan melupakan ilmu, melupakan kitab, melupakan majlis-majlis, bahkan melupakan pondok pesantren. Kemana? Kau enggak hadir? Ikut demo. Kemana kau enggak muncul di kajian? Oh, berangkat ke Jakarta. Untuk apa? Datang ke sana. Wah, untuk berdiri saja di Monas. Ikhwani fi din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kan cuma sekali, Ustaz. sekali kasus pertama. Yang berikutnya kasus kedua. Bulan depan kasus ketiga. Bulan yang berikutnya kasus keempat. Dan kelima, keenam, ke-100, ke-7, kesekian banyak. Akhirnya setiap hari turun pakai truk. Apa itu? Rombongan santri dari pondok pesantren di Kuningan. Itu sering kita lihat rombongan santri turun. Ngapain? Demo. Ikhwani fillah a'azakumullah, libur kajian. Besoknya libur. Besoknya lagi libur. Untuk sesuatu yang lasyai. Kembali kepada kitab, jangan kejauhan. Karena apa itu semua? Karena umitat haibatul ilmi. Karena kewibawaan ilmu sudah mulai padam. Sudah mulai mati. Kewibawaan ilmu, kehormatan ilmu, harga ilmu yang tadinya sangat tinggi, sangat mulia, mulai dianggap kecil. Bahkan diremehkan oleh mereka. Fantasyaral jahlu wal bid'ah. Karena ilmu sudah diremehkan, mulai tersebar kebodohan-kebodohan. Wal bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Wa matal ilmu wal wara', akhirnya matilah ilmu dan al wara'. Kapan matinya ilmu? Matinya ilmu ketika ilmu tidak disuarakan lagi. Matinya ilmu ketika ilmu tidak diajarkan lagi, tidak disebarkan, tidak ditegakkan, tidak diamalkan, maka itu ilmu mati walaupun masih ada di kitab-kitab. Walaupun masih ada pada manuskrip-manuskrip para ulama. Walaupun masih ada di rekaman-rekaman, bahkan ada di file-file komputer kalian. Tapi gak terdengar lagi di majlis. Tidak ada lagi yang mempelajarinya. Gak ada lagi yang membacanya. Gak ada lagi yang mengamalkannya. Maka saat itu ilmu dinyatakan mati. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula al-wara', tentunya al-wara' akan mengiringi ilmu ikut mati. Kalau ilmu mati, wara' ikut mati. Kalau ilmu masih ada tegak, ketika akan menjalani atau akan mengamalkan satu yang jelek atau haram, ilmu tadi akan berkata, jangan, itu haram. Bukankah kamu dengar hadis ini, hadis itu? Enggak jadi. Kenapa kamu enggak mengerjakan begitu? Masa pantas bagi seorang ahli sunnah, seorang sunni, salafi, santri mengamalkan hal yang seperti itu? Loh, bukankah itu tidak haram? Memang tidak haram. Tetapi tidak pantas bagi seorang ahlul ilm. Tidak pantas bagi seorang pencari ilmu, tulabul ilm. Itu namanya wara'. Wara', berhati-hati. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang jelek, meninggalkan bahkan yang tidak pantas. Walaupun belum haram. Dia tahu enggak pantas bagi tulabul ilm untuk mengamalkan perkara yang seperti itu. Ini barakallahu fikum, kalau ilmu telah mati, wara' pun ikut mati. Mereka lancang berani dalam berbuat dosa. Wa asbaha ahlus sunnati amruhum dhaif. Akhirnya ahlus sunnah urusan mereka jadi lemah. Keadaan mereka melemah. Badan kana qawiyya, padahal tadinya sangat kuat. Wadhalika hina kana ijtima'uhum 'ala al-kitab was-sunnah wa tariqatuhum tariqat salaf hadhihi al-ummah. Kapan ahlus sunnah kuat? Dulu, ketika ahlus sunnah masih berada di dalam relnya, yaitu di atas kitab was-sunnah. Wa tariqatuhum tariqat salaf, yaitu jalan mereka masih jalan salaf pendahulu umat ini. Fa asabana ma asaba man qablana minal umam, itu dulu setelah mereka menjauh dari ilmu, menjauh dari ulama, asabana, menimpa kita apa yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sungguh menimpa kita apa-apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Wa sadaqa fina khabaru nabiyyina, dan sungguh pas tepat terjadi pada kita berita yang diberitakan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu akhbara biftiraqil ummah, yaitu berita ketika beliau memberitakan tentang perpecahan umat, wattiba'iha lil ahwa, Sataftariqu ummati ala 73 firqah fil ahwa. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan fil ahwa. Baik. Artinya seperti yang tadi kita singgung, kalau di atas kitab dan sunnah bersatu, ijtama'u, bergabung, yatakataf, saling mendukung, saling membela, saling membantu, menjadi satu ummah. Tetapi ketika masuk ke dalam hawa, iftaraku. Oleh karena itulah, lafaz yang sahih dari Ibn Abi Asim disebutkan setelah kalimat iftiraq ummah, dikatakan fil ahwa, berpecahnya karena hawa nafsu. فأصبحنا وقد شمتت بنا الأعداء. Akhirnya jadilah kita sekarang ini dicemooh oleh musuh-musuh Islam. وفرحوا بما نحن فيه. Mereka bangga, mereka gembira dengan apa yang terjadi pada kita. Mereka paling takut, paling khawatir dengan Ahlus Sunnah. Melihat Syiah Rafidhah, mereka enggak takut. Kenapa? Itu kuda tunggangan kami. Mereka bisa nunggangin. Iya. Mereka melihat Khawarij, mereka tidak khawatir. Mengapa? Mereka berkata, ini kuda Troya kami. Kuda Troya yang dulu pernah dipakai perang. Kuda-kudaan. Tetapi dipakai perang, dikasih roda. Di zaman-zaman mereka dulu. Qul ibn a'azakumullah, apa maknanya? Maknanya mereka bisa pakai dua kelompok tersebut untuk menghancurkan kaum muslimin. Kalau mau menghancurkan kaum muslimin di Indonesia, tinggal ditunggangi kuda yang satu yang bernama Khawarij. Kamu perlu senjata, kami kasih senjata. Kamu perlu apa lagi, kami dukung. Padahal kafir dengan dukung. Mengapa? Karena yang diperangi oleh Khawarij, kaum muslimin juga. Syiah Rafidhah yang menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang senang perang, pemberani, tidak takut, tidak pengecut. Buktinya kami lukai diri kami tiap tahun. Itu ucapan perempuan goblok dari Syiah Rafidhah yang menyatakan dirinya bahwa kami para pemberani dan kami tidak takut untuk pertumpahan darah. Artinya apa? Sama dengan Khawarij. Senang perang. Dan hobi menumpahkan darah. Dan terbukti, di Suriah, pembuat onarnya Syiah Rafidhah. Di Yaman, pembuat onarnya Syiah Rafidhah. Di mana lagi? Semua Syiah Rafidhah. Maka bagi mereka orang-orang kafir, musuh-musuh agama Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, akan senang dengan keberadaan kelompok-kelompok yang seperti ini. Bisa ditunggangi. Bisa dipakai. Dengan gratis. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Badalan pengganti dari pengorbanan orang-orang mereka, tidak perlu. Biar yang korban Syiah sama Khawarij. Tapi negara muslim hancur. Negara kaum muslimin hancur. Perang saudara. Mereka tidak masuk sedikit pun. Nonton dari jauh. Baik. Ini terhadap ahlul ahwa. Mereka tidak khawatir. Tetapi terhadap ahlus sunnah, mereka takut. Mereka khawatir. Mereka merasakan ada ancaman besar. Ini kalau mereka berhasil mendidik kaum muslimin semuanya jadi alim, maka niscaya akan begini, akan begini, akan. Mereka takut. Kejayaan Islam akan kembali seperti sedia kala. Kejayaan Islam akan kembali seperti dahulu kala ketika mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in menguasai dunia. Romawi dan Persia, dua negara adidaya di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ikhwanuna 'azakumullah. Romawi dan Persia itu dulu dua negara besar. Tapi tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan yang lebih uniknya, masyarakatnya lebih senang di bawah kekuasaan kaum muslimin daripada di bawah kekuasaan Kaisar dan Kisra. Kaisar dan Kisra, zalim, diktator, bengis, ila akhirih. Dikuasai kaum muslimin, adil, makmur, diberikan hak mereka. Maka mereka yang belum dijajah, nunggu. Bahasa mereka dijajah. Mereka yang belum didatangi kaum muslimin, menunggu. Kapan kaum muslimin datang ke negeri kami? Masyarakatnya, pemerintahnya ketakutan. Tetapi masyarakatnya, kapan nih datang pasukan kaum muslimin? Begitu datang, gembira mereka. Ajib. Ini keunikan. Karena memang bukan penjajahan. Bukan penjajahan. Mengembalikan mereka kepada hakikatnya sebagai hamba Allah yang beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Itu keadilan. Melepaskan dari ibadatul ibad ila ibadatillah. Melepaskan dari penyembahan hamba kepada hamba. Dikeluarkan dari sana. Dari perbudakan manusia pada manusia. Kepada perbudakan manusia kepada pemiliknya yang memang benar-benar penciptanya dan pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadilan. Maka mereka paling takut dengan kaum muslimin ahlus sunnah. Yang masih berpegang dengan kitab wa sunnah. Yang masih meniti jejak pemahaman yang benar dari salaful ummah. Baik, ketika sedang khawatir, dilihat ahlus sunnahnya bertikai. Saling cerca-mencerca. Saling mentahdir. Menjuluki su'fuq minas su'afiqah. Dungu, bodoh, dajjal, kadzab. Seperti Idul Akmal. Seberapa ilmu dia dibandingkan syekh penulis kitab ini. Tapi dia mengatakan penulis kitab ini sebagai kadzab dajjal. Perlu kalian tahu. Penulis ini dikatakan oleh doa kamu sebagai dajjal. Na'udzubillah min dzalik. In lam yatu. Kalau dia tidak cepat taubat. Saya khawatir dia yang menjadi dajjal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kembali pada dirinya. Siapa yang menjuluki seseorang dengan sesuatu ternyata tidak benar, kembali pada dirinya. Ini mengerikan sekali. Terlalu berani, terlalu lancang lidahnya. Dan itu dari dulu. Memang kelemahan dia adalah kelancangan lidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan, asbahna qad syammatatil a'da. Akhirnya hari ini, maksud di zaman beliau menulis buku ini, sampai sekarang masih. Akhirnya musuh-musuh Islam, isyammit. Isyammit itu mencemooh, senang, farihu, gembira dengan apa yang terjadi pada ahli sunnah, yaitu perpecahan dan pertikaian. Wallahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Allah musta'an, la hawla wala quwata illa billah. Taib, ma asbabu dhalik. Apa sebabnya sampai terjadi seperti itu? Wa ma asbabu dhalika illa al-bu'd an wasiyyati man kana bihadil ummah ra'ufan rahima sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebabnya tidak lain kecuali jauhnya mereka dari wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang sangat sayang pada umat ini, orang yang sangat sayang pada umat Islam, yaitu Rasulullah sallallahu bil mu'minina raufur rahim. Yaitu wasiat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Addu alaiha bin nawajid. Wa iyakum wa muhdathatil umur. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Gigit dengan geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats Ini muhdatsatul umur. Karena setiap perkara muhdats adalah sesat. Wasiat inilah yang ditinggal oleh mereka. Wa tarku ma satarahu ulama wa jahabidah. Dan yang kedua sebabnya, karena mereka meninggalkan apa yang telah digariskan oleh para ulama, apa yang telah ditulis oleh para ulama jahabidah. Jahabidah tu hadihil ummah, pakar-pakarnya, ahli-ahli ilmu di umat ini. Ditinggalkan coretan mereka, tulisan mereka di kitab-kitab mereka. Mereka tinggalkan qawaid syar'iyah, wastinbatatin fiqhiyah. Mereka tinggalkan kaedah-kaedah syar'i, dan mereka tinggalkan istinbatat fiqhiyah. Cara pengambilan hukum-hukum fiqih. Ikhwani fidina azakumullah. Ini terjadi kesalahan, tergelincir. Kemudian bertaubat. Yang ini menyatakan bahwa kita harus salah. Salah itu bagus. Yang ini baru dikatakan ahlul ahwa. Kalau yang tergelincir kemudian segera bertaubat ketika diberitahu, maka itu terjadi pada seluruh manusia. Wa man lam yufarriq bainahuma, siapa yang tidak bisa membedakan antara keduanya, maka inilah biang kerok terjadinya perpecahan, pertikaian ila akhirnya. Khana bin na'azakumullah. Biang keroknya adalah mereka yang tidak bisa membedakan. Barakallahu fikum. Muncul di sana Haddadiyah. Yang bukan hanya ulama sekarang, ulama yang terdahulu, bahkan para imam-imam, mereka tahdir. Mereka katakan mubtadi'un dhal, ahlus sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Jangan tanya bagaimana ulama sekarang. Ulama yang kitabnya dipakai oleh para ulama hari ini sudah dikatakan mubtadi'un dhal, sesat. Apalagi ulama-ulama kita yang sekarang ini tidak lepas dari lidah mereka, para haddadiyun. Yang sejenis dengan haddadiyun adalah hajuriyun, pengikut al-hajuri. Sama. Syekh Ubaid dicerca habis, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan kata-kata yang tidak pantas. Ucapannya seperti kentutnya nenek tua. Ucapannya Syekh Ubaid katakan seperti itu. Muncul lagi sekarang para musafiqin. Para masyayikh dikatakan dajjal. Para masyayikh dikatakan su'fuq min as-sa'afiqah. Ilmu yang mereka punya enggak dihargai sama sekali. Bahkan sudah doktor, alim, bahkan sudah dikenal keilmuannya dan hasil-hasil karyanya. Dikatakan sebagai ra'sus sa'afiqah, tokohnya para su'fuq. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Setiap kesesatan ada pewarisnya. Haddadiyah diwarisi oleh hajuriyin dan musafiqin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah war rahmah. Maka semestinya kalau kita kembali menghindari sebab-sebab tadi, insyaallah selamat. Pertama, jangan menjauh dari wasiat Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Pegang sunnah dan pegang sunnah para khulafa. Artinya, kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang kedua, jangan tinggalkan ma satarahu ulama'u jahabidatil ummah. Jangan tinggalkan apa yang ditulis oleh para ulama, para jahabidah, para pakar-pakar ahli ilmu dari qawaid-qawaid fiqhiyah, qawaid-qawaid syar'iyyah, istinbatatun fiqhiyah. Jangan tinggalkan. Kaji, pelajari, baca, dan tanyakan apa yang kalian belum tahu, bagaimana istinbat hukumnya. Jangan ulamanya yang justru ditahdir. Ajib. Yang seharusnya kalian bertanya, malah kalian rendahkan, kalian hinakan. Walaqad kuntu bihamdillahi wa taufiqihi bijam'i hadhihi al-fusul. Dan saya, kata penulis, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa jazahullahu khairan jazak. Semoga Allah berikan balasan yang sebanyak-banyaknya. Karena saya masih ingat sekian belas tahun yang lalu, saya sudah mengkaji kitab ini. Kitabnya Syekh Salfiq. Syekh Abdullah bin Salfiq. Al-Qasimi, Al-Zafiri. Itu sekian belas tahun yang lalu. Saya isi kajian kitab ini selesai di sekian kota. Masya Allah. Maka saya menduga bahwa kitab ini barakah. Hawa'in. Mereka mendapatkan faedah-faedah dari buku ini. Dan saya merasa isi kitab ini betul-betul menasehati, memberikan manhaj. Bagaimana tidak? Buku ini sudah dibaca oleh Syekh Doktor Profesor Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali. Imamnya Ahli Jarh wa Ta'jil di zaman ini. Tokoh besarnya Imam Ahli Sunnah di zaman kita ini. Ikhwan ibn na'azakumullah, yang dulu saya masih ingat. Ketika Syekh Albani ditanya tentang Syekh Rabi', habibullah, bahwa ada orang yang mencerca Syekh Rabi'. Apa jawaban Syekh Albani? Kalau ada orang yang mencerca beliau, al-alim, orang ulama ini, maka kata Syekh Al-Albani, imma jahilun fayu'allam, wa imma mubtadi'un fayuhaddar. Ada dua kemungkinan. Imma orang yang enggak tahu siapa Syekh Rabi', maka perlu diajari. Atau kemungkinan kedua, mubtadi'un ahlul bid'ah, yang harus dihindari. Ini kata Syekh Al-Albani dulu. Qul inna a'udzubikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kenyataannya demikian. Imma jahil awam, orang-orang bodoh yang enggak kenal siapa itu Syekh Rabi, maka mereka dengan polosnya berkata, titik-titik Syekh Rabi, emang Syekh Rabi nabi? Syekh Rabi cucu nabi katanya. Enggak kenal, ya, miskin. Titik-titik Syekh Rabi katanya. Syekh Rabi cucu nabi. Oh, orang awam enggak kenal. Tahu enggak Syekh Rabi? Mbuh beli weru. Kasihan. Imma jahilun fayu'allam. Kalau bodoh diajari. Nih bukunya, nih kitabnya Syekh Rabi. Wah, bacanya aja enggak bisa. Enam? Mulai kenal. Oh, ternyata ahli, alim. Apalagi semakin membaca bukunya semakin tahu. Bagaimana ilmunya? Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata penulis, saya sudah berupaya untuk menulis bihamdillah dengan taufik dari Allah SWT. Kami kumpulkan beberapa fasal-fasal yang ada dalam kitab kita ini, yang di dalamnya terkandung nusus dalil-dalil Qur'aniyah dan ucapan-ucapan nabawiyah dan juga aqwal, ucapan-ucapan salaf, wastimbathat dan kesimpulan-kesimpulan hukum, wa faham dari pemahaman para jahabidatil ummah, para ulama. Rajina minal aliyyil qadir, dengan berharap kepada Allah al-aliyyil qadir an takuna nibrasan li thullabil ilm, agar buku ini menjadi nibrasan, menjadi cahaya pelita bagi para thullabul ilmi. Yastadhi'una biha fi tariq talabihim lil ilm, agar mereka para thullabul ilm mengambil cahayanya untuk meniti jalan mencari ilmu. Wa da'watihim ila Allah azza wa jall, dan untuk dakwah mereka ke jalan Allah. Wa hadhil fusul hiya, di antara pasal-pasal yang dikumpulkan dalam kitab ini. Pasal pertama, wujubut tajarrud lillahi wa tahrim ittiba'il hawa. Pasal pertama, wajibnya memurnikan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan haramnya mengikuti hawa nafsu. Al-faslu thani, pasal kedua, fi bayani anna Allah azza wa jal qad akmala binabiyihi din. Penjelasan bahwa Allah azza wa jal telah menyempurnakan dengan diutusnya Rasulullah SAW agama ini. Telah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-faslu tsani, fi wujub ittiba'i salaf, wajibnya mengikuti salaf, salafus saleh, dalam memahami agama, wa asbabiha, dan sebabnya mengapa wajib mengikuti salaf. Al-faslu rabi', pasal yang keempat, fi bayan man humul ulama, penjelasan siapa yang disebut ulama. Wa bayan fadlihim, dan penjelasan keutamaan ulama, agar jangan diremehkan, direndahkan, apalagi dibilang sufuk. Wa kaifa hafizallahu bihimud din, dan juga penjelasan bagaimana Allah menjaga agama ini. Al-faslul khamis, pasal yang kelima, fi bayan anna min alamati ahlil bid'ah wal ahwa at-ta'an fi ulama'i ahli sunnah. Pasal kelima, penjelasan bahwa diantara tanda-tanda ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah mencerca ulama. Jadi itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Kalau kita lihat ada orang-orang yang mencerca ulama, merendahkannya, menghinakannya, maka itu sudah merupakan salah satu dari tanda-tanda bahwa mereka ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Tentunya dimaksud ulama, ulama ahli sunnah, yang sudah dibahas di dalam pasal sebelumnya, manhum al-ulama. Al-fasl as-sadis. Fi bayan mauqifi ahli sunnah minas sultanil muslim, penjelasan sikap ahli sunnah terhadap penguasa muslim. Wa dzakara wasful khawarij, dan disebutkan bagaimana sifat-sifat khawarij. Al-fasl as-sabi', pasal ketujuh, fi bayan iftiraqil umma wa asbabi dzalik, penjelasan tentang perpecahan umat dan sebab-sebabnya. Al-fasl ats-tsamin fi bayan al-firqah an-najiyah wa usulihha wa sifatiha, penjelasan tentang siapa firqah an-najiyah dan usuluha, prinsip-prinsipnya, wa sifatuha, dan sifat-sifatnya. Al-fasl at-tasi', pasal yang kesembilan, fi bayan mauqif ahli sunnah min ahli al-bid'ah, penjelasan tentang bagaimana sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah. Wa hadha wa as'alullah al-hayy al-qayyum at-tawfiq was-sadad. Demikianlah. Aku berharap, kata penulis, kepada Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aku berharap taufik dan kelurusan. Wa yaj'al 'amali hadha khalisan liwajhillahi al-karim, dan agar dijadikan amalanku ini sebagai amalan yang ikhlas untuk wajah Allah al-karim. Amin. Wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yahdiya dhalal muslimin, dan aku minta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikannya sebagai bimbingan pada siapa yang tersesat dari kaum muslimin. Wa yu'allif baina qulubi ahli al-islam, dan agar Allah menjinakkan, menggabungkan, menyatukan hati-hati kaum muslimin. Wa yajma'uhum 'alal haqq, semoga Allah satukan mereka di atas kebenaran. Wa an yarfa'a rayata ahli tauhid wa sunnah, dan agar Allah mengangkat bendera ahli tauhid, ahli sunnah. Wa yaj'al wa an yaj'ala lahum at-tamkin fil ardi, dan agar Allah menjadikan kemapanan bagi mereka di muka bumi. Wa innahu ala dhalika qadir, dan sungguhnya Allah atas yang demikian maha kuasa. Wa bil ijabati jadir, dan sangat mungkin bagi Allah untuk mengabulkan doa. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu Thaqil bin Salfiq atau Abdullah ibn Salfiq al-Qasimi al-Dhafiri. Itu mukadimahnya. Kita masuk pada pasal yang pertama, yaitu pasal al-faslul awal fi wujubit tajarrud wa tahrim ittiba'il hawa. Al-faslul awal, pasal yang pertama, wajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan haramnya mengikuti hawa. Qala hafidhullah, laqad khalaqallahu azza wa jal al-khalqa li'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah telah menciptakan, Allah azza wa jal telah menciptakan makhluk-makhluknya untuk beribadah kepadanya. Sendirinya, tidak sekutu baginya. Qala Allah ta'ala mubayyinan hadzal asl al-'adzim. Allah berfirman menjelaskan prinsip yang agung ini, yaitu dalam ucapannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Hikmah penciptaan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Wa ibadatuhu hiya tauhiduhu al-ikhlas wa tajarrud lahu. Dan yang namanya ibadah kepada Allah adalah dengan mengesakannya dan mengikhlaskannya, wa tajarrud, dan memurnikannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ucapan para ulama, termasuk Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa yang dikatakan ibadah adalah tauhid. Mengapa yang dikatakan ibadah adalah tauhid? Karena tanpa tauhid, ibadah gak ada nilainya. Kalau ibadah disertai kesyirikan, maka tidak dianggap ibadah dan tidak diterima. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasir. Kalau engkau berbuat syirik, maka niscaya akan gugur seluruh amal-amal kalian, dan kelak kalian menjadi orang yang merugi. Berarti kalau syirik, ibadah tidak diterima, bahkan gugur. Sehingga ibadah harus dengan tauhid. Itulah yang dimaksud dengan ucapan beliau, ucapan penulis, wa ibadatuhu hiya tauhiduhu. Ibadah kepada Allah adalah dengan mengesakannya, mengikhlaskannya, dan memurnikan untuknya. Wa hiya imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, yaitu dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa innal ibad wa inna minal ibadah at-taslim, dan yang namanya ibadah atau termasuk ibadah adalah at-taslim. Catat itu, at-taslim. Mengapa? Karena kalimat taslim ini penting dan akan dibahas banyak. At-taslim adalah ketundukan. Dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, tidak akan tegak secara makna qadamul Islam illa ala qantaratit taslim. Enggak akan tegak tonggak keislaman kecuali di atas pondasi yang bernama taslim. Oleh karena itu agama ini dikatakan agama Islam dari kata taslim. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dikatakan dalilnya di dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. Ini kata taslim. Kata Allah, fala warabbik, tidak demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan dirinya, bersumpah dengan namanya. Fala warabbik, tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Nafil iman bil qasam. Allah menafikan iman dengan sumpah. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan tidak beriman? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan pada apa yang mereka perselisihkan. yang kemudian kalian terima keputusan tersebut. La yajidu fi anfusihim harajan, enggak didapati dalam hati-hati mereka ada rasa berat. Mimma qadait, dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, melainkan menyerah, pasrah, tunduk, patuh pada putusan yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini taslim. Kalau enggak ada ini, fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Allah, tidak beriman. Saya beriman pada Allah. Saya beriman pada Rasul. Saya beriman pada Quran. Kemudian dikasih syariatnya. Ini kata Quran, ini kata Sunnah, ini kata Allah, kata Rasulnya. Oh, enggak mau saya kalau ini. Apakah dia Muslim? Bukan. Lah ini Allah yang, walaupun Allah yang nyuruh, saya enggak mau. Rasul yang nyuruh, walaupun Rasul, saya tidak peduli. Ini juhud, penentang. Enggak ada taslim. Yang namanya taslim itu kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau itu dari Allah, kalau itu dari Rasulnya, sami'na wa ata'na. Maka inilah seorang Muslim. Mungkin ada yang tidak dikerjakan dari ayat dan hadis, mungkin ada. Karena setiap Muslim ada saja dosa-dosa atau ketergelinciran. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakannya? Imma dia tidak tahu kalau itu ada dalam Quran dan Sunnah. Apa iya? Gak boleh dalam Quran dan Sunnah. Mungkin tidak tahu. Ada kemungkinan kedua. Saya taunya hadis itu dhaif. Ada kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat. Termasuk kemungkinan yang terjadi adalah, ya memang haram, tapi gimana ya? Diakui bahwa itu haram. Ini juga taslim. Tapi tidak mengamalkan. Maka dia dosa, tapi tidak kufur. Tetapi kalau taslim tidak ada, apa sisanya? La yaqum qadamul Islam, la taqum qadamul Islam illa ala qantarati taslim. Enggak akan tegak tonggak keislaman kecuali di atas pondasi yang namanya taslim. Kembali pada kitab, masih ada dalil yang berikutnya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah perintahkan dengan kalimat قل, katakanlah. Katakanlah, إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ونسكي, sembelihanku, ومحياي ومماتي, hidupku dan matiku, untuk Allah Rabbul Alamin. Ini juga makna ibadah. Menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah. Menyerahkan seluruh mati dan hidupnya untuk Allah SWT. Salatnya, ibadahnya, sembelihannya, seluruh untuk Allah. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. Allah menyuruh nabinya untuk mengikrarkan bahwa hidupku matiku untuk Allah dan inilah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku awwalul muslimin. Berarti apa maknanya muslimin? Yang memiliki at-taslim. Yang mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian pula Allah berfirman dalam ayat yang kita baca setiap salat, setiap rakaat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Wa lan yuhaqqiqal insan al'ubudiyyata lillahi illa idza tajarrad lillahi ta'ala haqqat tajarrud. Dan tidak akan terwujud peribadatan, enggak akan terwujud ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali dengan pemurnian. Tajarrada lillahi haqqat tajarrud, dengan memurnikannya untuk Allah semurni-murninya. Wanqada li amrillah, dan terikat dengan perintah Allah haqqal inqiyad, sebenar-benarnya terikat. Tanpa itu tidak tegak ibadah. Ibadah harus dengan pemurnian dan harus terikat dengan benar-benar terikat. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, tidak ada bagi mereka pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kecuali untuk menerimanya. Tidak ada pilihan lain kecuali menerimanya. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Masya Allah. Dua dalil ini sudah cukup, sangat-sangat-sangat cukup. Untuk menunjukkan kalau agama ini dibangun di atas at-taslim. Pertama dikatakan fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai ada taslim. Sampai mau tunduk pada perintah Allah dan keputusan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhir kita baca, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau ada putusan Allah dan Rasulnya, enggak ada pilihan lain kecuali menerima. Enggak boleh ada pilihan lain kecuali menerima. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dari sini sudah jelas. Kalau ada yang memang menerima, mengakui, beriman kalau itu perintah Allah, tapi tidak mampu, akan dimaklumi oleh Allah SWT. Kalau tidak mampunya adalah khalqan atau khilqan. Khilqan itu artinya ciptaan. Lumpuh misalnya, atau dia ada kekurangan, maka Allah katakan, sebagaimana dalam jihad misalnya, laisa alal a'ma harajun, wala alal a'raj harajun, wala alal maridhi haraj. Tidak mengapa bagi orang buta, tidak mengapa bagi orang pincang, tidak mengapa bagi orang yang lumpuh atau bagi orang yang sakit, tidak mengapa untuk tidak berangkat. Tidak mampu. Tapi mereka mengakui kalau jihad itu syar'i. Tapi ada yang kedua, mengakui, iya memang wajib, iya memang ini harus. Ya, tapi kerjakan. Anu, saya itu capek. Takasulan. Maka orang ini berdosa. Karena sesungguhnya secara khilqahnya mampu. Badannya sehat. Pikirannya sehat. Tangannya normal. Matanya normal. Masya Allah. Harusnya dia mampu. Tetapi karena malas, karena ini, karena itu, terbawa. Ini berdosa. Tapi ada yang ketiga. Dia tidak mau mengerjakan, tetapi tidak pula mau mengakui kalau itu wajib. Dan dia berkata dengan hawa nafsunya, itu dulu wajib. Cuman sekarang tidak perlu yang seperti itu. Artinya dia punya ajaran baru sekarang. Paham ya? Untuk membedakan agar jangan seperti Haddadiyah, agar jangan seperti Hajuriyah, agar jangan seperti para musafiqin. Bahwa kalau orang itu secara i'tiqadi, secara prinsip, secara manhaj, memiliki pemahaman baru, baru dia dikatakan sesat, menyimpang, mubtadi'un dhal. Ini sunnah. Dia bikin satu perkara yang lain. Menurut dia lebih bagus. Karena sunnah itu sudah tidak relevan hari ini. Dia bikin yang baru. Dalam kata lain, bid'ah, muhdatha. Ini ahlul ahwa. Ikhwanuna na'azakumullah. Bahkan Nasrullah salam al-afiyah, seorang berzina dosa besar. Tetapi kalau Syiah Rafidah menganggap zina itu boleh kalau suka sama suka, yang penting si wanita menikahkan dirinya. Saya nikahkan diri saya pada kamu. Kemudian pelanggannya bilang, saya bayar maharnya. Itu boleh. Menurut Syiah begitu. Ini bukan hanya kesalahan biasa, yang zina lebih ringan dari mereka yang membuat syariat baru. Amlahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan? Ini teguran keras dari Allah. Apakah mereka punya syuraka, punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat baru? Siapa yang membuat syariat seperti itu? Kalau mau zina, kamu zina. dalam keadaan mengakui agamanya hak, kamu berdosa, tapi tidak sesat. Tetapi kalau engkau menyatakan, kalau si wanita mengatakan dengan ikrar, saya nikahkan diri saya dengan mahar 500 ribu rupiah per malam. Kemudian si pembelinya berkata, saya terima nikahnya dengan 500 kontan. Kemudian dia berikan, walaupun tanpa wali, walaupun tanpa saksi, boleh. Bahkan boleh untuk sehari, boleh untuk sepekan, boleh untuk sebulan. Namanya nikah mut'ah. Ini ajaran baru. Baru dikatakan mubtadi umbal, sesat dan menyesatkan. Kalau yang tadi berbuat zina dikatakan fasik, pendosa, jelek, bukan bagus. Tapi ini lebih parah. Syiah ini lebih parah. Karena membuat ajaran baru. Membuat manhaj baru. Bid'ah muhdatsah. Bahkan lebih mengerikan lagi, dipuji. Siapa yang mut'ah sekali kedudukannya sama dengan Hussein? Siapa yang dua kali sama dengan Ali? Siapa yang tiga kali sama dengan Fatimah? Yang keempat kali mut'ah sama dengan Nabi? Astagfirullahaladzim. Isyana. Mengerikan sekali yang seperti ini. Kebatilan dikatakan seperti Nabi, seperti sahabat, seperti anaknya Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Mut'ah itu tidak diajarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Bahwasanya al-musannif, al-muallif memulai kitabnya dengan prinsip taslim. Bahwa agama ini dibangun di atas at-taslim. Kalau ada yang tidak memiliki taslim, maka mereka menyimpang sesat. Kalau ada dalil, ada hujjah, ada ijma' para salafus saleh, maka ahlu sunnah pasti akan berkata sami'na wa ata'na, kalau berupa perintah dan larangan, dan pasti akan berkata amanna bihi kullun min indi rabbina, kami percaya karena semuanya dari Allah, kalau berupa berita. Kalau berupa berita-berita, amanna bihi. Kulun min indi rabbina. Kami percaya, kami beriman, karena semuanya dari Allah. Kalau berupa perintah dan larangan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau tidak demikian, kalau menentang dengan hawa, berarti sahibu hawa. Nasallahu salamah walafiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.